له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إذا ترسى سيرين بركترني وقته kita sudah mendekati bulan Ramadan, suatu bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu puasa ataupun tilawatul Quran ataupun sedekah dan juga qiyamul lail. Maka untuk menghadapi bulan tersebut tentu kita memerlukan persiapan, di mana persiapan tersebut adapun yang berupa fisik mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita persiapkan ya. Tidak perlu terlalu banyak mempersiapkan fisik kita, namun yang perlu untuk kita persiapkan yaitu tentu saja batin kita. Kita persiapkan dengan menimba ilmu syar'i yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan pada bulan Ramadhan, baik itu berupa hukum-hukum yang menyangkut ibadah-ibadah tersebut ataupun mengenai perkara-perkara yang memompa semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadhan. Ini yang perlu kita persiapkan agar betul-betul kita menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan keimanan kita telah meningkat dan kita bisa memanfaatkan waktu yang kita lalui dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan para ulama memang telah menulis banyak karangan yang dikhususkan untuk dibahas pada bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan. Di antaranya adalah kitab yang akan kita baca, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, yaitu kitab yang berjudul Ithafu Ahli Iman Bi Durusi Syahr Ramadan, yang artinya kurang lebih memberikan hadiah kepada orang-orang yang beriman ya, dengan pelajaran-pelajaran pada bulan Ramadan. Ya, memang di sini ada 30 pelajaran yang nanti akan kita lewat satu-satu biarnilah, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya. Semuanya yang berhubungan tentang perkara-perkara yang akan kita lewati pada bulan Ramadan, ya, baik itu berupa hukum fikih ataupun perkara berupa memompa semangat kita dalam beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Kita mulai saja. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi syara'a li 'ibadihi siyama syahri Ramadan, segala puji bagi Allah yang telah syariatkan bagi hamba-hambanya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil Islam, dan menjadikannya sebagai salah satu dari rukun-rukun Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalu man shalla wa shoma. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, orang terbaik yang melaporkan dan berpuasa. Wa ala alihi wa ashabihi al-qararatil kiram, dan juga kepada keluarganya serta para sahabatnya yang baik, soleh dan mulia. Moga dan setelahnya. فهذه دروس تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك. Maka ini adalah pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya pengingat mengenai keutamaan-keutamaan bulan yang berbarakah ini. والحث على الجد والاجتهاد فيه, dan dorongan untuk bersungguh-sungguh pada bulan tersebut. Waqtinami ayamihi walayalihi, dan mengambil manfaat, mengambil faedah yang sebesar-besarnya dari hari-hari yang ada padanya dan juga malam-malam yang berlalu padanya. Ma'alisyarati ila ba'dil ahkamil fiqhiyyati al-muta'alliqati bisiyami wal qiyam, disertai dengan isyarat kepada sebab dan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa dan juga ibadah qiyam, yaitu salat tarawih. Qasadtu bi kitabati ha tadhkira nafsi wa ikhwani sa'ilan Allah an yanfa'a biha man katabaha wa man qara'aha wa man sami'aha min al-muslimin. Aku menginginkan dengan penulisan kitab ini untuk mengingatkan diriku sendiri dan juga saudara-saudaraku dengan memohon kepada Allah supaya Allah memberikan manfaat dengan kitab ini bagi orang yang menulisnya, yaitu beliau sendiri, Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, dan orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya dari kalangan kaum muslimin. Wa yaghfir li ma waqa'a fiha khata'an aw taqsiran, dan aku meminta juga kepada Allah supaya Allah mengampuni aku tentang apa yang mungkin ada pada risalah tersebut, pada kitab tersebut, ya, berupa kesalahan, ya, ataupun kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya, Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. Nah, kita langsung masuk ke pelajaran yang pertama, di mana memang kitab ini dibagi dalam 30 pelajaran, ya, yang tujuannya supaya dibacakan pada setiap hari dari hari-hari bulan Ramadan. Nah, tidak mengapa untuk kita membacanya sebelum bulan Ramadan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Qala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, fi bayani mata furidha shaumi syahri ramadhan 'ala al-ummah, mengenai penjelasan kapan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan terhadap umat ini. Itu kapan pertama kali disyariatkannya. Qala alhamdulillahi dzil fadli wal in'am, segala puji bagi Allah yang memiliki keutamaan dan kenikmatan. Syara'a siyama li tathhirin nufusi min al-atham, Allah mensyariatkan puasa untuk membersihkan jiwa-jiwa dari dosa-dosa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, dan semoga salawat dan salam tercurah atas nabi kita Muhammad. Khairi man shalla wa shoma, orang terbaik yang melakukan salat dan puasa. Wajawama alal khairi wastaqam, dan terus menerus di atas kebaikan, di atas istiqamah, di atasnya. wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihi ala dawam, dan juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dengan terus-menerus dengan istiqamah. Qala amma ba'du, adapun setelahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman itu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa atau agar kalian bertakwa. Ini apa? Ayat ya terkandung di dalamnya ya wajibnya berpuasa bagi kaum muslimin. Qala wal ayatu ba'daha, demikian pula ayat-ayat setelahnya. Setelah ayat yang ke-183 ini ada beberapa ayat yang menyambut puasa Ramadan. Qala taqad dzakara Allah subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimah, atau fi hadhihi al-ayatil karimah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini, annahu kataba as-siyama 'ala hadhihi al-ummati, bahwa ia telah mewajibkan puasa atas umat ini, kama kataba 'ala man qablaha min al-umam, sebagaimana Allah juga telah mewajibkan puasa tersebut terhadap umat-umat yang sebelum umat ini. Wa kataba bima'na farada, dan alaf kataba ya maknanya adalah farada, maknanya adalah mewajibkan. Di dalam ayat apa? Kutiba ya, diwajibkan. Kutiba maknanya yang furidha, karena kataba sendiri maknanya adalah farada, mewajibkan. Ya, kutiba maknanya adalah furidha, yaitu diwajibkan untuk berpuasa. Qala fasiyamu mafruḍun ala hadhihi al-ummati wa ala al-ummi wa ala al-umam qablaha, maka puasa itu diwajibkan atas umat ini dan juga atas umat-umat yang sebelumnya, bukan hanya umat ini saja. Jangan dikira bahwa ibadah puasa hanya ada pada umat Islam atau kekhususan umat Islam, bukan. Ya, ibadah puasa telah ada pada umat-umat yang terdahulu. Qala ba'dhu ulama'i fi tafsir hadhihi al-ayah, berkata sebagian ulama dalam mentafsirkan ayat ini, ibadatus siyami maktubatun 'alal anbiya'i wa 'ala umamihim, ibadah puasa telah diwajibkan atas para nabi-nabi dan juga umat-umat mereka, umat-umat nabi-nabi tersebut. Min Adama ila akhir dahar, dari zamannya Nabi Adam telah diwajibkan puasa tersebut sampai akhir masa. Ya, jadi ibadah puasa ini ternyata telah diwajibkan ya, dari zamannya Nabi Adam ya, sampai nanti pada akhir masa, akhir zaman. Nah, qala wa qad dzakara Allah dzalika, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perkara tersebut ya, telah menyebutkan bahwa ibadah puasa ini diwajib. Ada juga orang-orang yang sebelum kita, apa tujuannya? Li'anna syai'a syaqa idza amma sahula fi'luhu ala nufus, karena suatu perkara yang berat apabila perkara tersebut ditetapkan secara menyeluruh ya, tidak hanya bagi sekelompok orang atau bahkan hanya bagi satu orang, namun telah diwajibkan bagi semua orang ya, diwajibkan perkara yang berat tersebut secara menyeluruh, sahula fi'luhu, maka akan mudah untuk melakukannya, ala nufus, bagi jiwa-jiwa manusia ya. Jadi tabiat manusia apabila melakukan suatu perkara yang berat sendirian, misalnya seorang yang dihukum sendiri ya, dia akan merasa berat atas hukuman tersebut, namun kalau dihukum bersama-sama, ya enak, enteng, ya. Tidak terasa begitu berat, tidak terasa bahwasanya itu adalah hukuman yang memberatkan diri mereka, karena dilakukan bersama-sama. Nah, qala wa kanat tuma'ninatuha bihi akthar, dan ketenangan jiwa untuk melakukannya lebih banyak. Ya, lebih tenang jiwa ini untuk melakukan suatu ibadah yang memang sudah ditetapkan tidak hanya bagi umat ini namun bagi umat-umat yang sebelumnya juga. Ya. Tadi kita permisalkan dengan hukuman ini cuma sebagai pendekatan pemahaman saja ya. Nah, ada puasa tentu saja bukan hukuman. Ya. Namun tidak dipungkiri bahwasanya puasa pada asalnya adalah suatu yang berat apabila dikerjakan sendiri. Contohnya apa? Contohnya puasa sunnah ya, di luar Ramadan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Satu rumah cuma satu orang misalnya, satu rumah cuma dua orang, nanti ke luar dari rumah bertemu dengan orang-orang yang makan dan minum, begitu beratnya puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya puasa adalah suatu ibadah yang berat. Jarang seorang yang bisa istiqomah dalam melakukan ibadah puasa sunnah, karena memang suatu yang berat. Nah, dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang yang memiliki keimanan yang kuat dan berusaha untuk meningkatkan keimanannya, tentu dia tidak hanya mencukupkan dengan puasa Ramadan saja, ya. Namun juga melakukan puasa-puasa yang sunnah. Karena kan dia yakin bahwasanya ibadah puasa sunnah pun memiliki keutamaan yang besar dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dia mempercayai itu, dia yakin itu. Maka dia melakukannya dengan ikhlas kepada Allah walaupun tidak ada orang-orang yang mengetahui bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Maka terutama pada bulan ini, bulan Syaban, kita berusaha untuk memperbanyak puasa, di mana itu memang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebanyak beliau berpuasa ketika bulan Syaban. Maka kita contoh yang seperti ini, dan jangan sampai kita memperbanyak puasa yaitu setelah lewat bulan Syaban, ya, setengah bulan, ya, kita baru mulai pada akhir atau pertengahan Syaban, melewati pertengahan Syaban, ya, seperti ini, ya, ada larangan. Maka mulailah dari sekarang, ini masih awal-awal Syaban, ya, berpuasa semampu kita. Nah, berpuasa Senin Kamis, misalnya bagi yang belum terbiasa berpuasa Senin Kamis, atau bagi yang sudah terbiasa berpuasa Senin Kamis ditambah dengan puasa pada hari-hari yang lainnya, ini tidak mengapa. Nah, selama tidak berpuasa pada bulan atau pada hari Jumat secara bersendirian, jangan puasa hari Jumat saja. Kalau mau puasa hari Jumat, puasa pula hari Kamis ataupun hari Sabtu. Nah, pertanyaan puasa pada bulan Syaban. Kemudian kita lanjutkan, qala fasyamu idha fariyatun ala jami'il umam. Maka puasa telah diwajibkan atas semua umat. Wa in ikhtalafat kayfiyatuhu wa waqtuhu. Walaupun berbeda-beda tata caranya dan juga waktu pelaksanaannya. Nah, setelahnya akan dibawakan dua atar yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada umat yang sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Qala Sa'id bin Jubair, telah berkata Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, kana shaumu man qablana, ya, min al-'atamati ila al-lailatil qabilah. Dahulu puasanya orang-orang yang sebelum kita, yaitu umat-umat sebelum kita, dari waktu Al-Adamah, yaitu waktu Isya, ketika sudah gelap, ya, sampai malam setelahnya sampai waktu apa berarti waktu maghrib ya, karena malam dimulai dari waktu maghrib. Jadi dari waktu isya terus tidak makan sampai waktu maghrib ya, di puasanya panjang. Ini puasa orang-orang yang sebelum kita. Qala kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana dahulu pada awal mula disyaratkannya puasa bagi kaum muslimin pada awal keislaman seperti ini puasanya ya, sebagaimana dalam hadis tadi yang menunjukkan tentang bagaimana dilakukannya puasa pada awal kali diwajibkannya, mulai pada waktu isya ya sampai maghrib pada hari setelahnya. Qala wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah taala, kana shaumu ramadhan wajiban al-yahud, dahulu puasa pada bulan Ramadan itu wajib atas orang-orang Yahudi. Ini suatu akhbar ya dari al-Hasan al-Basri yang beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui, bahwasanya puasa pada bulan Ramadan adalah sesuatu yang diwajibkan atas orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang datang sebelum kita, dalam syarat mereka diwajibkan berpuasa Ramadan. Wallahu a'lam. Qala lakinnahum tarakuhu wa shaumu yawman fis sana. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tersebut dan kemudian menggantinya dengan berpuasa pada satu hari setiap tahunnya. Diwajibkan untuk berpuasa sebulan, mereka mengganti dengan puasa satu hari saja. Za'amu annahu yawma ghariqa fir'aunu. Mereka menyangka bosnya itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Dan mereka telah berdusta dalam hal itu. Yaitu berdusta dalam hal bosnya puasa tersebut mencukupi atas apa yang sebetulnya diwajibkan atas mereka, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Mereka menyangka, udahlah puasa satu hari saja setiap tahunnya cukup, untuk apa puasa satu bulan pada bulan Ramadan. Jadi puasa satu hari saja. Mereka berdusta dalam hal ini ya, karena mereka mengada-adakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan ya. Artinya puasa disyariatkan, namun tata caranya apakah seperti itu ketika disyariatkan kepada mereka? Tidak. Mereka diperintahkan untuk berpuasa satu bulan, namun mereka menggantinya dengan puasa satu hari pada suatu hari yang mereka katakan tenggelam padanya Fir'aun di tengah lautan ya. Ini benar, pada hari tersebut Fir'aun ditenggelamkan di lautan dan Nabi Musa serta Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada hari tersebut. Memang. Nah, qala fa inna dhalika al-yawma yawmu Asyura. Ya, maka hari tersebut adalah hari Asyura. Nah, memang hari Asyura adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun dan matanya Nabi Musa. Namun yang salah itu apa? Yang salah yaitu ketika mereka mengganti syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan berpuasa hanya pada satu hari tersebut, itu ya, hari Asyura saja. Salah. Ini yang mereka berdusta pada. Ini bukan syarat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kana shaumu aidan wajiban 'ala an-nasara. Dan demikian pula ibadah puasa juga diwajibkan atas orang-orang Nasara. Lakinnahum ba'da an shaumu zamanan tawilan. Akan tetapi setelah berpuasa pada masa yang panjang, sudah berlalu bertahun-tahun mereka terus menerus berpuasa ya pada waktu yang ditentukan. Sadaqu fihi al-harr asy-syadid. Kebetulan waktu puasa bertepatan dengan musim panas yang di situ panasnya sangat menyengat. Bagaimana ya syukku alaihim. Maka puasa menjadi berat atas diri mereka. Fi asfarim wa ma'ayishahu. Dalam keadaan safar-safar mereka, demikian pula dalam keadaan kehidupan-kehidupan mereka. Mereka merasa berat. Ya. karena ketika safar harus berpuasa dalam keadaan panasnya menyengat. Demikian pula ketika mukim, ya, mereka merasakan beratnya berpuasa ketika musim panas tersebut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya, sama seperti orang-orang Yahudi, mereka merubah-rubah syariat, namun bentuknya lain sekarang. Kalau tadi Yahudi 30 hari atau 29 hari dijadikan satu hari saja. Nah, kalau orang Nasara lain lagi cara merubah syariatnya. Bagaimana? Atau apa yang mereka lakukan? Fajtama ra'yu ulama'ihim wa ru'asa'ihim ala yaj'alu siyamahum fi taslim min as-sanah baina syitta'i was-saqin. Ini masih lanjutan dari ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Maka pendapat para ulama di antara mereka dan juga pemimpin-pemimpin mereka bersepakat menjadi satu pendapat untuk menjadikan ibadah puasa tersebut pada suatu musim dalam setiap tahunnya. Musim tersebut antara musim dingin dan musim panas. Mereka tidak mau berpuasa pada musim dingin, tidak mau berpuasa pada musim panas, ya, karena menurut mereka berat, ya. Faj'aluhu fi rabi', maka mereka menjadikannya pada musim ar-rabi', yaitu apa? Musim semi. Ya, karena antara musim dingin dan musim panas itu ada musim semi. Jadi menurut mereka mudah, enak untuk berpuasa pada musim tersebut. Qala wa hawwaluhu ila waqtin la yataghayyar. Maka mereka memindahkan ibadah puasa tersebut pada suatu waktu yang tidak berubah-ubah. Nah, kalau berpuasa pada bulan Ramadan misalnya kan berubah-ubah. Ya. Terkadang pada musim panas, kalau di tempat yang ada musim panasnya ada, terkadang pada musim panas, terkadang pada musim dingin. Ya. Namun mereka menetapkannya pada suatu masa saja, yaitu pada musim semi. Dan waktu tersebut tidak berubah-ubah, tetap pada waktu tersebut. Yang sebetulnya bukan seperti itu disyariatkannya puasa atas mereka. Walakum maqalu indat tahwil. Kemudian mereka pun berkata ketika sudah dipindahkan jadwal waktu ibadah tersebut, mereka menetapkan syariat sendiri, bukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka agama mereka memang dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, nah, agama mereka dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, setelah dirubah, masih ada kebid'ahan lagi. Ini yang dilakukan oleh orang Nasara. Apa kebid'ahan yang mereka berkata? Zidu fihi asyrata ayamin kafaratan lima sana'u. Tambah padanya 10 hari sebagai penebus atas apa yang mereka lakukan. Jadi awalnya ditetapkan satu bulan saja. Ya. Ketika mereka merasa berat karena bertepatan bulan tersebut dengan waktu musim panas, akhirnya mereka bersepakat kita pindah saja. Sudah di musim semi saja kita berpuasa satu bulan. Ya. Kemudian mereka berpikir lagi, yang sudah memindahkan bulan puasa ini, ya, ke suatu bulan atau ke suatu masa pada musim semi. Sudah untuk menebus perbuatan kita ini yang sudah memindahkan puasa dari bulan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada waktu yang kita ketentukan, bukan? Kita tebus dengan apa? Tambah 10 hari pada puasa tersebut. Jadi satu bulan lebih 10 hari. Qala fasaw, nah, qala fasaw arba'in. Maka puasa mereka menjadi 10 hari setiap tahunnya. Nah, ini puasanya orang-orang Yahudi mengandung kebid'ahan. Yang pula puasanya orang Nasara. Kalau Yahudi tadi mengurangi jumlah puasa yang seharusnya satu bulan menjadi hanya satu hari, kalau orang Nasara melebihkan, ya, jumlah puasa yang harusnya hanya satu bulan ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Nah, ini dua umat sebelum kita, ya, yang satunya maghdub alaihim, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, ya. Yang satunya dalun, ya. Orang-orang yang tersesat. Nah, kemudian Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu pada ayat yang sudah kita sebutkan tadi, Al-Baqarah ayat yang ke-183. Pada ayat bisa lebih sebab, yaitu dengan sebab puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yang dimaksud dengan sebab puasa. Qala fasqawmu sababut taqwa, maka puasa adalah sebab ketakwaan. Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawat, dikarenakan pada puasa tersebut ada perbuatan mengalahkan hawa nafsu dan mematahkan dorongan syahwat. Nah, karena itu puasa menyebabkan ketakwaan. Memang terlatih ketika puasa tersebut untuk mengalahkan hawa nafsu, ya, dan juga memutus syahwat. Karena memang yang menjadikan seorang tidak bertakwa ketika memenuhi dorongan syahwatnya dan mengikuti bisikan hawa nafsunya. Qala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman, ini sebetulnya penukilannya agak kurang tepat. Nah, bisa jadi ini salah cetak. Namun tidak mengapa kita baca sebagaimana yang di kita terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan penukilan yang sepertinya lebih tepat. Nah, di sini sampaikan potongan ayat tersebut yang artinya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Wa alladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa, hendaknya dia memberikan fidyah makanan bagi orang miskin. Ini nanti akan kita jelaskan, ya. Mengapa orang yang mampu kok diperintahkan untuk membayar fidyah? Nanti dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Masih ada nukilan di sini, paman, maka barang siapa? Nah, ini pemutusannya juga kurang tepat, dan penukilannya tidak tepat pula, atau tidak terlalu sesuai, ya, kurang sesuai dengan apa yang akan disebutkan setelahnya. Dan sepertinya penukilan yang tepat yaitu firman Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan, ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan setelahnya pada Syaikh Shalal Fauzan, qila hiya ayyamun min ghairi ramadhan. Dikatakan, yaitu dalam satu pendapat, bahwa hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari pada selain bulan Ramadhan. Wa kanat thalathata ayyam, dan dahulu hari-hari tersebut ada 3 hari saja. Ini pendapat atau salah satu pendapat mengatakan pada awalnya diwajibkannya 3 hari. Pada 3 hari saja, wallahu a'lam. Ini salah satu pendapat. Qala wa qila hiya ayyam Ramadhan. Dan dikatakan pada pendapat yang lain, jadi maksud adalah pada hari-hari Ramadhan. Jadi ayat ini mengenai kewajiban berpuasa pada hari Ramadhan, bukan pada hari selain Ramadhan. Qala innahu bayyanaha fil ayati allati ba'daha bi qawlihi syahru Ramadhan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dan ayat yang selanjutnya, ayat yang kita baca itu 183, pada ayat 184 ada penjelasannya, ya, yaitu dengan firman-Nya syahrul ramadhan, bulan Ramadhan, ya. Jadi ini ada 2 pendapat yang disebutkan oleh Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mengenai lafaz ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian, qalu wa kanu fi awal al-Islam mukhayyar karina baina suami wal fidyah. Dan dahulu, nah, dan mereka berkata itu para ulama, bahwasanya pada akal keislaman, kaum muslimin diberikan pilihan antara puasa dan fidyah. Ya, boleh berpuasa, boleh hanya membayar fidyah. Yang qawlihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan atas orang yang mampu untuk melakukannya hendaknya dia memberikan fidyah. Mampu untuk apa tadi? Mampu untuk berpuasa, hendaknya apa? Hendaknya membayar fidyah, yaitu membawa ta'am miskin, memberi makan bagi orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan dengan suka rela, maka ini lebih baik baginya. Wa anta sumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa, maka ini lebih baik bagi kalian. Dan dengan dasar ayat ini, Al-Baqarah ayat yang 184, para ulama mengatakan bahwasanya pada awal keislaman diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa, ya, boleh baginya untuk memilih, ya, apakah memberikan fidyah saja ataukah berpuasa. Namun berpuasa lebih baik, ya, berdasarkan apa yang disebutkan di akhir ayat tadi, wa anta sumu khairun lakum, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik. Nah, alaikum manusiqat tahir biijab sawmi aidan biqaulihi, kemudian dihapuskan syariat tersebut, yaitu diperbolehkan yang untuk memilih antara puasa dan fidyah, dihapuskan hal tersebut, syariat tersebut, dengan diwajibkannya berpuasa secara perbuatan. Tapi setiap orang harus berpuasa, ya, tidak bisa memilih lagi. Itu dengan firman-Nya, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Harus berpuasa, ya. Perintahnya hanya berpuasa saja, yaitu pada ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang setelahnya lagi, ya, ayat yang ke-184 mengandung syariat diperbolehkannya untuk memilih antara puasa dan fidyah. Ayat yang setelahnya 185, ya, mengandung kewajiban puasa, ya, dan dihapuskannya syariat bolehnya memilih antara fidyah dan puasa. Nah, ini ikhwani fidyah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Masih ada pembahasan mengenai disyariatkannya fidyah, khususnya tentang fidyah tersebut tidak dihapus secara keseluruhan, walaupun tadi kita katakan bahwasanya sudah tidak boleh memilih antara fidyah dengan puasa, ya. Namun ternyata fidyah bukan kemudian dihilangkan secara keseluruhan, nanti fidyah, ya, ternyata masih berlaku, itu bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Insyaallah akan kita sebutkan pembahasan tersebut pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.